Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita sampai pada hadis yang ke-212. Qala an-Nawawi rahimahullahu anhu radiyallahu ta'ala anhu qal, masih riwayat sahabat sebelumnya Abdullah bin Amr bin Al-As, kana ala thaqalin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam rajulun yuqalu lahu kirkiratu famata faqala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam huwa bin nari fadahabu yanduruna ilaihi fawajadu aba'atan qad ghullaha. Rawahul Bukhari rahimahullah. Berkata Al-Imam Nawawi rahimahullah, dan darinya masih dari riwayat perawi sebelumnya yaitu Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, adalah seorang pembawa beban atau barang-barang Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki yang disebut dengan nama Kirkirah. Kemudian dia mati. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan huwa bin nar, dia di dalam neraka. Maka para sahabat langsung pergi melihatnya, mengecek mayat laki-laki tukang angkut barang-barang bawaan Nabi. Maka mereka mendapati sebuah baju mantel yang dia telah mencurinya dari hasil rampasan perang. Telah meriwayatkannya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Jadi dijelaskan di sini dalam hadis ini, dahulu ada seorang laki-laki yang bertugas mengangkut barang-barang bawaan Nabi. Kana ala thaqalin Nabi, artinya adalah pekerja tukang angkut barang-barang Nabi, itu seorang laki-laki yang namanya Kirkirah. Biasa memikul barang-barang bawaan Nabi, termasuk yang memegangi hewan kendaraan Nabi dalam peperangan. Kemudian laki-laki ini mati. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan dia di neraka. Dia diazab di neraka karena kemaksiatannya. Dari apa yang tersebut dalam hadis ini, dia seorang muslim namun diadab di neraka karena kemaksiatannya. Para sahabat pergi mengecek apa gerangan sebab yang menjadikannya diadab di neraka seperti yang disabdakan oleh Nabi. Ternyata para sahabat mendapatinya mengambil harta ghanimah sebelum dibagikan berupa baju mantel. Baju abaah. Semacam jubah mantel gitu. Berarti laki-laki ini disiksa di neraka karena kedzaliman yang dia lakukan, berbuat khianat. Mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi, itu termasuk khianat. Ternyata kedzaliman dia itu menjadi sebab dia diadab di neraka, seperti yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, huwa finnar. Padahal baju mungkin tidak begitu bernilai, apalagi kalau itu baju bekas kan, hasil rampasan perang, bukan barang yang berharga seperti perhiasan atau yang semisalnya. Tapi bukan yang dianggap itu, bukan nilai sesuatu yang dia curi, perbuatannya mencuri sesuatu yang bukan haknya. Ini adalah kedzaliman. Termasuk dosa besar yang menjadikannya terancam dengan adzabun nar. Maka hadis ini memberikan faedah pada kita haramnya berbuat khianat atau mencuri sesuatu yang bukan menjadi hak kita meskipun kecil nilainya, terlebih yang banyaknya. Jadi haram, ghulul, melakukan tindakan khianat, pencurian apa yang bukan menjadi haknya, baik sedikit maupun banyak, itu hukumnya haram. Di sini mencuri abaah, baju mantel saja, menjadikan kirkiroh diazab di dalam neraka karena itu adalah perbuatan dolim. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bahaya kedoliman. Jangan kita memandang remeh atau kecilnya perbuatan dolim yang kita lakukan. Tapi yang harus kita lihat adalah agung dan maha besarnya zat yang kita berbuat dolim padanya dengan melakukan kemaksiatan padanya. Jadi jangan melihat kecilnya sebuah dosa, tapi lihat keagungan zat yang kita itu berdosa padanya. Sehingga dengan itu akan bisa mencegah diri kita dari perbuatan dolim. Para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in memandang sebuah dosa itu seperti seseorang yang dia itu berada di bawah gunung batu yang dia sangat takut kalau kejatuhan batu-batu besar yang ada di atasnya. Sementara orang yang fajir, ahlul ma'asi, yang terbiasa dengan kemaksiatan itu memandang kemaksiatan-kemaksiatan besar, kemungkaran-kemungkaran yang dia lakukan itu seperti seekor lalat yang hinggap di hidungnya, kemudian dia halu demikian dengan tangannya. Datang lagi undang-undang, cuma dikini kan. Artinya dianggap kecil dosa itu. Ini karakter orang yang fajir itu yatasahal, bermudah-mudahan dengan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Dosa yang dilakukan itu dianggap hal-hal yang kecil, yang tidak mengancam kebahagiaan kehidupan akhiratnya. Karena dia memandang kecilnya dosa yang dia lakukan. Karena dipandang kecil-kecil, tidak ada dosa kecil ma'al israr. Gak ada dosa kecil kalau dilakukan dengan terus-menerus. Seorang itu bersikeras kepala di atas dosa tersebut. Beda dengan seorang yang mukmin. Karakternya para sahabah radhiyallahu ta'ala an majma'in terjatuh dalam sebuah dosa, meskipun dosa kecil, seperti seorang yang dia itu berada di bawah gunung dengan penuh ketakutan, kecemasan, kekhawatiran akan terkena reruntuhan batuan yang ada di atas kepalanya. Khawatir dirinya akan binasa. Lain dengan seorang yang fajir tadi, memandang dosa-dosa yang dilakukan seperti lalat yang hinggap di hidungnya kemudian dihalau dengan tangannya. Artinya dipandang remeh, dipandang sepele, dipandang kecil. Ini yang justru akan menjadi sebab kebinasaan dia. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-213. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala wa ana bi Baqrata Nufai ibn al-Haris radhiyallahu ta'ala anhu ani nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala inna zamana qad istadara ka hayatihi yawma khalaqallahu samawati wal ardo as-sanatu isna asara sahran minha arba'atun hurumun salasun mutawaliyatun dul qa'dati wa dul hijjati wal muharram wa rajabu mudhar alladhi baina jumada wa sa'ban ayu syahrin hadha kulna allahu wa rasuluhu a'lam fasakata hatta dhananna annahu sayusammihi bighair ismih. Qal alaysa dal hijjah kulna bala ayu baladin hadha kulna allahu wa rasuluhu a'lam fasakata hatta dhananna annahu sayusammihi bighair ismihi. Qal alaysa al badatal haram kulna bala. Qal fa ayu yawmin hadha kulna allahu wa rasuluhu a'lam. Fasakata hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismihi. Qala alaysa yawman nahri kulna bala. Qala fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haramun ka hurmati yawmikum hadha fi baladikum hadha fi shahrikum hadha. Wasatalqauna rabbakum fayas'alukum an a'malikum ala fala tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd ala yuballighi sahidul ghaiba fala alla ba'da man yuballaghu ayakuna aw alahu min ba'di man sami'a. Summa qal ala hal balaqtu kulna na'am qal Allahumma shahad mutafakun alih. Berkata al-Imam an-Nawawi rahimahullah, diriwayatkan dari Abi Bakrah namanya Nufai bin Al-Haris. Abu Bakrah As-Saqafi namanya Nufai bin Mas'ruh Ada yang menyatakan Nufay bin Al-Haris bin Kaldah bin Amr As-Saqafi. Radiyallahu ta'ala anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya zaman telah berputar seperti keadaannya di hari ketika Allah ciptakan langit-langit dan bumi. Setahun ada 12 bulan. Di antara bulan-bulan dalam setahun tersebut ada 4 bulan haram. 3 diantaranya itu berturut-turut tanpa ada jeda, yaitu bulan Dzulqa'dah, setelahnya kan diiringi dengan bulan Dzulhijjah, setelah itu bulan Al-Muharram. Bulan haram yang keempat wa Rajab mudhar, bulan Rajab mudhar yang dia berada antara bulan Jumada dengan bulan Sya'ban. Kemudian Rasulullah bertanya, ayu sahrin hadha, ini bulan apa? Kulna, kami menjawab para sahabat, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka beliau pun terdiam hingga kami menyangka atau kami mengira bahwasanya beliau akan menamainya dengan selain namanya. Artinya ketika ditanya, ini bulan apa? Para sahabat tahu itu bulan apa, tapi mereka menjawab, menyerahkan ilmu kepada Allah dan Rasulnya. Termasuk adab. Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau diam. Sampai kami mengira beliau akan menamai bulan itu selain namanya. Bunda Rasulullah menyatakan, bukankah ini bulan Dzulhijjah? Baru kami menjawab, benar. Kemudian beliau bertanya, ini negeri apa? Kami pun menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau diam, sampai kami juga mengira beliau akan menamainya dengan selain namanya. Rasulullah menjelaskan, bukankah ini adalah negeri Al-Haram, tanah haram? Kami menjawab, benar. Kemudian beliau bertanya, ini hari apa? Kami pun menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau diam, kemudian kami pun mengira bahwasanya beliau akan menamainya dengan selain namanya. Beliau menjelaskan, bukankah ini adalah hari Nahr? Tanggal 10 Dzulhijjah. Kami pun menjawab, benar. Rasulullah menjelaskan, sungguh darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian atas kalian itu haram, seperti haramnya hari kalian ini, di negeri kalian ini, di bulan kalian ini. Dan nanti kalian akan bertemu dengan Rabb kalian, dan dia akan memintai pertanggungjawaban kepada kalian atas amalan-amalan kalian semuanya. Ketahuilah, jangan kalian sepeninggalku nanti berbalik menjadi orang-orang kafir, sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lainnya. Ketahuilah, hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang absen, yang tidak hadir. Karena barangkali sebagian orang yang disampaikan padanya ilmu itu, dia itu lebih memahami daripada orang atau daripada sebagian orang yang mendengarkannya. Ketahuilah, apakah aku sudah menyampaikan risalah ini? Ketahuilah, apakah aku sudah menyampaikan risalah ini? Kami para sahabat menjawab, benar. Maka Rasul berdoa memohon kepada Rabbnya, Allahumma shahad, ya Allah persaksikanlah bahwasanya beliau telah menyampaikan risalah Rabbnya. An-Nawawi rahimahullahu taala menukilkan dari riwayat Abi Bakr Nufail bin Al-Haris radhiyallahu taala anhu kisah bagaimana khutbah Nabi kepada para sahabat pada hari Nahr. Hal itu terjadi pada momen haji wada, haji perpisahan. Rasulullah habarkan kepada para sahabat kaum muslimun bahwasanya waktu itu berputar seperti keadaannya di hari ketika Allah ciptakan langit-langit dan bumi. Artinya bahwasanya zaman meskipun telah berubah, dan telah apa, diganti dari apa yang dahulu mereka lakukan di masa-masa jahiliyah. Tapi keadaannya sama dari dulu, bahwasanya setahun itu 12 bulan. Kalau dahulu di masa jahiliyah orang-orang melakukan manasik dengan menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Mereka menjadikan bulan-bulan haram itu pada bulan-bulan yang lain, dan mereka menghalalkan bulan haram, mereka mengharamkan bulan halal. Kemudian pada tahun tersebut bertepatan dengan syariat Allah di bulan-bulan haram, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menjelaskan bahwasanya jumlah bulan-bulan itu ada 12 bulan. Yaitu bulan Al-Muharram, berarti bulan pertama dari tahun penanggalan Hijriyah. Kemudian bulan Safar, kemudian Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah. Kemudian bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi bulan terakhir, bulan 12 dalam penanggalan Hijriah itu kan bulan apa? Dzulhijjah. Ini bulan-bulan dalam Islam ada 12 bulan. Allah jadikan ini sebagai bulan-bulan bagi hamba-hambanya semenjak Allah ciptakan langit dan bumi. Dalam waktu orang-orang di masa jahiliyah, bulan-bulan haram yang ditetapkan oleh Allah itu dianggap bulan halal. Sementara bulan yang halal itu dianggap bulan haram. Mereka menghalalkan bulan Al-Muharram dan mengharamkan bulan Safar. Diterangkan oleh Nabi dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram, disilahkan dengan Ashurul Hurum. 3 bulan berturut-turut, satunya terpisah. Yang berturut-turut bulan haram itu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. Yang terpisah itu bulan apa? Rajab. Diistilahkan dengan istilah Rajabu Mudhor. Letaknya bulan Rajab itu berada antara bulan Jumada, yang dimaksud dengan Jumada Tsaniyah, dengan bulan Sya'ban. Kan Jumada Tsaniyah, kemudian Rajab, setelah itu bulan Sya'ban. Kenapa empat bulan ini dikatakan bulan haram? Karena diharamkan peperangan di empat bulan ini. Gak boleh di bulan-bulan haram itu seorang pun mendolimi yang lainnya. Karena bulan-bulan ini adalah bulan perjalanan manusia untuk berhaji ke Baitullah. Sehingga Allah jadikan keempat bulan tadi dengan istilah bulan Muharram, supaya enggak terjadi peperangan di empat bulan tersebut. Karena manusia pada bulan-bulan tersebut melakukan perjalanan untuk haji ke Baitullahil Haram. Apakah peperangan masih diharamkan hingga sekarang di bulan-bulan haram? Maka jawabannya adalah masih, sampai sekarang belum dimansuh. Jadi haram memulai peperangan pada bulan-bulan haram. Rasulullah menyatakan bulan haram yang keempat yang terpisah adalah bulan Rajab Mudhor, antara Jumada Tsaniyah dengan bulan Sya'ban. Ini bulan yang keempat. Karena dahulu mereka di masa jahiliyah menunaikan umroh itu di bulan Rajab. Mereka menjadikan bulan Rajab sebagai bulan untuk umroh. Sementara tiga bulan yang lainnya untuk haji. Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sehingga bulan-bulan ini haram memulai peperangan pada bulan-bulan tersebut. Sebagaimana diharamkan pada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan Al-Muharram. Sehingga bulan-bulan haram adalah bulan-bulan yang mulia. Karena enggak boleh melakukan kedzaliman-kedzaliman di bulan-bulan ini. Sebutkan kedzaliman yang dilakukan di bulan-bulan ini itu lebih berat dibanding kalau dilakukan di bulan-bulan yang lainnya. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pada bulan-bulan tersebut. Setelah itu Nabi alaihi salatu wasalam mengajukan pertanyaan. Ini bulan apa? Ini negeri apa? Ini hari apa? Rasul mengajukan pertanyaan pada mereka untuk memompa semangat mereka, untuk mengambil perhatian mereka. Karena perkaranya adalah perkara yang besar. Sehingga ditanya, ini bulan apa? Mereka menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Karena dalam pikiran mereka, hal yang aneh kalau Rasulullah itu menanyakan tentang bulan. Berarti kan ini ada hal besar. Sehingga mereka enggak berani lancang menjawab, oh ini bulan Dzulhijjah misalnya. Karena bukan kebiasaan Rasulullah untuk menanyakan yang demikian itu. Berarti ketika Rasulullah menanyakan itu ada hal yang besar yang tidak beliau sampaikan. Karena bulan itu ma'ruf. Bahasa ketika berhaji itu bulan Dzulhijjah. Berada di bulan Dzulhijjah kok ditanya, ini bulan apa? Makanya para sahabat tidak berani lancang menjawab, oh ini Dzulhijjah wa Rasulullah. Karena pertanyaan Rasulullah aneh ini, kok menanyakan bulan, ada apa? Setelah Rasulullah diam, para sahabat memprediksi mungkin nama bulan Dzulhijjah akan diganti oleh Rasulullah. Rasulullah kemudian menanya, bukankah ini bulan Dzulhijjah? Baru dijawab, benar wahai Rasulullah. Ini negeri apa? Jelas di negeri haram, kok ditanyakan? Makanya para sahabat enggak lancang menjawab. Karena ada hal yang apa penting berarti. Maka mereka mengembalikan ilmunya kepada Allah dan Rasulnya. Allah wa Rasuluh a'lam. Ketika Rasulullah diam sejenak, para sahabat memprediksi mungkin negeri haram akan diganti namanya oleh Rasul. Ketika Rasulullah mengatakan, bukankah ini adalah negeri haram? Baru para sahabat membenarkan, benar wahai Rasul. Ini hari apa? Juga enggak berani langsung jawab. Karena jelas ketika Rasulullah berkhutbah itu pada hari Nahr. Makanya para sahabat mengembalikan ilmunya kepada Allah dan Rasulnya. Allah wa Rasuluh a'lam. Ini adabnya para sahabat yang mulia. Ketika Rasul menyatakan, bukankah ini adalah hari Nahr? Baru para sahabat menjawab, benar wahai Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian Rasul alaihi salatu wassalam menyampaikan inti permasalahannya. Sungguh, darah-darah kalian, harta kalian dan kehormatan kalian itu haram atas kalian untuk dinodai. Seperti haramnya hari kalian ini, di negeri kalian ini, di bulan kalian ini. Maka diharamkannya tiga hal ini, darah, harta, kehormatan. Darah mencakup jiwa. Harta mencakup yang sedikit ataupun banyak itu haram diambil dengan tanpa hak. Kehormatan yang diharamkan mencakup perbuatan keji, menuduh, zina, mencakup juga perbuatan ghibah, mencela, mencaci maki dan yang semisalnya. Maka ketika perkara ini haram bagi seorang muslim untuk menodainya dari saudara muslim yang lainnya. Setelah itu Rasulullah alaihi salatu wasallam menjelaskan, kalian nanti akan bertemu dengan Rabb kalian, kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas amalan-amalan kalian. Neraka di samping kiri kalian, surga di samping kanan kalian. Timbangan amal sudah ditegakkan, titian sudah dipancangkan di atas neraka jahanam. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika berdiri di tepi titian yang akan dilewati oleh umatnya, maka yang diucapkan oleh Rasul karena sayangnya pada umatnya adalah, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan, selamatkan. Maka Rasulullah mewanti-wanti, jangan kalian sepeninggalku nanti balik menjadi kafir. Sebagian kalian saling memenggal leher sebagian yang lainnya. Yang hadir di sini hendaknya menyampaikan pada yang enggak hadir. Karena mungkin yang enggak hadir yang mendengarkan sabdaku mungkin lebih paham daripada yang hadir. Karena kadar pemahaman yang hadir itu enggak sama. Mungkin ada yang enggak hadir lebih cerdas. yang hadir biasanya kan disampaikan sesuatu, kan semuanya mudah untuk menghafal, tapi belum tentu bisa memahami. Kemudian kalau disampaikan pada orang lain yang jauh lebih cerdas, dia langsung paham, oh maksudnya dari ucapan Nabi itu demikian-demikian, sehingga ada faedah tambahan. Maka orang itu ada dua macam, punya kekuatan hafalan tapi pemahamannya itu lemah. Ada yang lemah hafalannya tapi pemahamannya itu kuat. Kalau jenius itu orang yang kuat hafalannya dan apa, kuat dalam atau cerdas dalam pemahamannya, itu yang jenius. Sehingga kadang orang yang kurang memiliki kecerdasan tapi dia kuat hafalannya, sehingga mendengar sesuatu dia hafal tapi gak paham. Nah, ini bermanfaat kalau dia menyampaikan pada orang yang memiliki pemahaman yang apa, cerdas, dia akan bisa mendapatkan penjelasan maksud dari sesuatu yang dia hafal. Sehingga sekedar menghafal itu juga memiliki keutamaan yang besar, meskipun dia gak paham, karena dia menjadi perantara nanti untuk tersampainya sesuatu yang dihafalkan pada orang-orang yang gak hadir misalnya, yang memiliki pemahaman yang cerdas, sehingga bisa menggali faedah dari apa yang dihafalkan. Ini diantara faedahnya. Maka dalam hadis ini ada beberapa manfaat yang bisa kita ambil. Yang pertama, hadis ini memberikan peringatan yang keras dari melakukan peperangan di bulan-bulan haram. Juga hadis ini memberikan peringatan yang keras dari memerangi sebagian muslim yang satu dengan muslim yang lainnya. Hadis ini juga menjelaskan bahwa darah seorang muslim, harta dan kehormatannya itu di sisi Allah itu lebih terhormat dibanding dengan kehormatan negeri haram dan bulan haram. Kemudian hadis ini juga memberikan faedah himbauan untuk menyebarkan ilmu. Diambil dari mana? Rasulullah menyatakan, "Fal yuballighi as-sahid minkum al-ghaib," agar ilmu itu disampaikan. Yang hadir menyampaikan pada yang tidak hadir, agar manfaatnya bisa merata, agar bisa tersampaikan pada yang enggak hadir. Dan ini diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, di antaranya Umar. Umar dengan kesibukannya enggak bisa hadir terus di majelis Nabi. Dia punya tetangga. Maka dia ada perjanjian, hari ini saya akan duduk bermajelis dengan Rasul, kamu yang kerja. Nanti kalau aku kembali, aku akan sampaikan pada ilmu padamu. Besoknya tetangganya yang hadir, Umar yang melakukan aktivitasnya. Kemudian tetangganya menyampaikan faedah kepada Umar. Ini kesungguhan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in untuk menghadiri majelis ilmu dalam keadaan mereka dipilih oleh Allah menjadi manusia-manusia yang mulia. Artinya upaya untuk menghadiri majelis ilmu itu sampai sekelas Umar itu sampai harus gantian, karena enggak ingin ada faedah yang terlewatkan, sehingga harus gantian dengan tetangganya. Hari ini tetangganya yang hadir, ganti besok Umar. Kemudian besok tangan yang hadir, Umar yang gak hadir. Faedah disampaikan. Ini upaya yang kuat yang ada pada para sahabat untuk menimba ilmu dan juga untuk menyebarkan ilmu. Karena yang hadir menyampaikan pada yang gak hadir. Yang gak hadir juga punya semangat untuk mendapatkan faedah dari yang hadir. Maka sifat semacam ini harus ada pada diri kita. Berawal dari tasahul, artinya menganggap enteng satu faedah yang dia dengar, ini akan apa menyebabkan dia terhalang dari ilmu, bahkan ilmunya menjadi tidak berbarokah. Meskipun dia telah menghafalkan ilmu, tapi kalau dia itu menyepelekan upaya untuk istifadah dari sebuah apa majelis ilmu, bisa jadi menjadikan ilmu yang dia dapatkan itu tidak ada barokahnya. Bahkan orang yang sudah punya faedah ilmu, ketika diminta untuk memberikan faedah pada yang lainnya, enggak mau. Itu disebutkan Syekh Mukbil rahimahullahu taala, ketika santri yang sudah mustafid enggak mau mengajar pada yang lainnya, kan disampaikan la barokah Allah fi ilmihi, semoga Allah memberikan keberkahan pada ilmunya. Kenapa? Dia menghalangi kemanfaatan ilmunya itu dari saudaranya, meskipun dengan dalih pengen terus di majelis ilmu. Rasulullah menyatakan fal yuballighi sahidu minkumul ghaib, yang hadir sampaikan faedah pada yang tidak hadir. Maka ini anjuran untuk menyebarkan ilmu, untuk meratakan faedahnya kepada yang tidak hadir. Ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.